Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma fasalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI Rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka sebagai landasan kita untuk menjalani hari kita pada hari ini dengan lebih baik dan menjalani hari kita dengan lebih memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pada pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita sudah sampai kepada ayat 42 surat Ali Imran yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala wanita dunia yang semasa dengan kamu." Para pendengar rahimakumullah, ketika kita sudah tahu bahwa Siti Maryam adalah seorang wanita yang hidupnya diserahkan, yang hidupnya itu dia serahkan untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Siti Maryam ditempatkan di suatu mihrab khusus di dalam sebuah masjid untuk melaksanakan segala aktivitas ibadahnya. Dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mendekatinya, baik itu laki-laki maupun perempuan, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Seperti misalnya ketika Nabi Zakaria datang untuk menjenguk dan melihat kondisi Siti Maryam ini. Nah, ternyata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kedatangan malaikat ke tempat mihrab Siti Maryam sehingga membuat beliau menjadi ketakutan. Dan bagaimana selanjutnya, inilah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 42 ini. Wa iz qalatil malaikah, malaikat datang menyerupai seorang laki-laki ke tempat Maryam. Dan malaikat kemudian iz qala, malaikat berkata. Sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa ketika malaikat mendatangi Nabi Zakaria, Allah mempergunakan redaksi fanadatsul malaika. Artinya apa? Malaikat tidak menyerupai manusia, hanya suaranya saja yang sampai kepada Nabi Zakaria. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah menjelaskan izqala, malaikat berkata. Ini untuk menunjukkan bahwa malaikat itu langsung yang mendatangi Siti Maryam, bertemu dan berbicara kepada Siti Maryam. Inilah yang dijelaskan oleh redaksi dengan izqala, berkata malaikat. Jadi malaikat tidak dalam bentuk asli, akan tetapi menyerupai bentuk seorang manusia. Dan malaikat yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama sekali disampaikan oleh malaikat Jibril adalah innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah telah memilihmu, telah mensucikanmu dan telah memilihmu atas seluruh wanita di atas alam semesta ini. Kenapa ini yang disampaikan oleh malaikat? Karena Maryam waktu itu merasa sangat ketakutan. Tidak pernah ada lelaki lain selain Nabiullah Zakaria yang masuk ke dalam mihrabnya. Ini kenapa tiba-tiba sudah muncul laki-laki yang lain? Dan laki-lakinya ini memang ganteng. Kalau malaikat itu tidak pernah menyerupai orang-orang yang maaf cakap yang jelek, akan tetapi menyerupai bentuk-bentuk yang baik. Terkejut Siti Maryam mendapatkan seorang laki-laki sudah berada di hadapannya dan tanpa diketahuinya. Oleh karena itu timbul rasa khawatir dan rasa was-was di dalam dirinya. Oleh karena itu untuk menenangkan rasa keterkejutan dan rasa was-was di dalam diri Siti Maryam, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui malaikatnya, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Jadi malaikat di sini menyampaikan Allah telah mensucikanmu. Dari pernyataan ini Siti Maryam merasa tenang kembali. Kenapa? Karena dia sudah tahu Allah yang telah menyampaikan kalimat ini kepada dirinya, bukan orang lain, bukan atas nama raja, bukan atas nama pemimpin, bukan atas nama Nabi Zakaria, akan tetapi innallaha, sesungguhnya Allah istafaki. Nah, kata-kata istafaki ini bermakna Allah telah memilih. Memilih di sini sebagaimana telah dijelaskan di dahulu, kata-kata istafa itu berasal dari kata-kata sofa yang artinya bersih atau suci. Dari sini jugalah berangkat makna sufi, orang-orang yang mensucikan diri. Jadi maksud istafaki adalah Allah telah memilih Maryam dengan pilihan yang cukup ketat, dengan penyeleksian yang cukup baik, dengan penyaringan-penyaringan yang cukup bersih, sehingga akhirnya Allah memilih Siti Maryam sebagai orang-orang yang akan dipilihnya untuk melaksanakan suatu tugas. Dan Maryam bukanlah orang sembarangan yang nanti tidak akan mungkin terjadi, beliau akan membangkang segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, selain Allah memilih Maryam dengan pilihan yang tepat, tapi Allah juga taharaki, Allah telah mensucikan engkau wahai Maryam. Iya. Ini untuk menunjukkan bahwa di kemudian penjelasan itu akan ada pernyataan-pernyataan yang akan mengejutkan Maryam, dan itu akan membuat Maryam merasa was-was apakah dirinya ini orang yang suci atau tidak. Jadi dimulai dengan istafaki dan mutaharaki untuk menunjukkan engkau adalah wanita yang baik dan engkau adalah wanita yang suci yang memang selama hidupmu tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya keterangan itu lebih diperkuat lagi, istafa ala nisa'il alamin, bukan hanya sekedar memilih biasa, bukan hanya sekedar mensucikan biasa, akan tetapi Allah juga telah memilihmu alal alamin, ala nisa'il alamin, dari seluruh wanita-wanita yang ada di alam semesta ini. Pemakaian kata-kata ala, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu untuk menunjukkan kekhususan pada diri Maryam, pada diri Siti Maryam. Artinya, segala sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh malaikat tadi, mulai dari pemilihan Allah, mulai dari pensucian Allah terhadap dirinya, itulah sifat khusus yang dimiliki oleh Siti Maryam yang tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita-wanita yang ada di alam semesta ini, baik dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada akhir nanti pada hari kiamat. Hanya Maryamlah yang dipilih oleh Allah. Hanya Maryamlah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan misi yang diembannya. Jadi menarik sekali apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Ini untuk menafikan pandangan-pandangan orang yang meragukan tentang kesucian Siti Maryam. Kalau kita tahu bahwa di dalam agama Kristen, mereka mengakui bahwa Maryam ini punya seorang suami, untuk menghindarkan bahwa Maryam ini melakukan tindakan perzinaan karena sudah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi di dalam Al-Quran, berdasarkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala, bahwa walaupun Maryam memiliki anak, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, akan tetapi tetaplah Maryam adalah seorang wanita yang suci, yang bersih, karena lahirnya Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan kehendak Allah yang tidak berasal dari suatu proses alamiah, artinya ada pencampuran antara laki-laki dengan wanita, akan tetapi mutlak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini penjelasan singkat tentang ayat ke-42 ini yang sudah berada di studio Ustaz Syafiar bersama kita, yang akan kita harapkan pengembangan terhadap kajian kita. Silakan Ustaz Syafiar. Baik Ustaz Perdana, sebenarnya dari penjelasan Ustaz Perdana itu sangat memberikan satu wacana kita yang lebih mendalam tentang memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak salahnya dari satu sisi banyak pengajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan satu pengajaran kepada Maryam, bahwasanya bagaimanapun kuasa Allah itu di atas segala-galanya, Yang kedua, bahwasannya ketika Allah hendak memberikan satu isyarat bahwasannya itu dia hamil dengan melalui malaikat Jibril, sebagaimana yang telah disampaikan Ustaz Perdana yang pertama tadi, bahwasannya ada perbedaan kalimat fanadat. Kalau nadat itu seruan dari jauh, suara saja. Iya. Tapi kalau dalam ayat ini 42, wa idqalat, berarti malaikat itu menyerupai manusia dengan bentuk yang baik. Ketika langsung itu face to face. Face to face. Ketika itu Maryam terkejut dan malaikat menyampaikan, sesungguhnya Allah istofaki, Allah itu memilihmu. Dalam artian kalau orang yang terpilih itu tidak ada cacatnya, kan begitu. Kemudian watahharoki, dia menggunakan atof lagi di sini kan Ustaz ya. Jadi kalau dalam pembahasan sebelumnya Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan penggunaan atof di dalam Al-Qur'an itu adalah menyatakan bahwasannya apa yang di sebelumnya itu sama, yang dalam artian bahwasannya Allah itu memilih, lalu Allah Subhanahu wa taala mensucikan lagi dan ditambah lagi ataf yang kedua, huruf ataf wastafaki, memilih lagi dengan pilihan wanita yang paling hebat di atas muka bumi ini, bahkan alal alamin ya. Yang dapat kita ambil satu pengajaran bahwasannya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya Ustaz ya, kalau kita lihat dalam fenomena kehidupan kita, kalau sudahlah suami tak berfungsi lagi ya kan, tidak dapat memberikan turunan kepada istri, lantas istrinya ini tak mau dia beribadah, dalam artian apa, pergi aja nih Ustaz, bingung gitu, kayak orang bodoh gitu kan, kemudian tak tahu arah, tak ada lagi. Sampai bahkan itu ada salah satu jemaah, Ustaz gimana Ustaz, saya udah lama gak punya anak, suami saya suruh berobat, tapi gini, saya kesal kesana kemari, kayaknya saya ini beribadah juga sia-sia. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, begitulah luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan sampai Siti Maryam ini dinyatakan mandul, wa imra'ati akhir, kan begitu ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyatakan beribadah di mihrabnya itu, tapi dia banyak beribadah. Satu ketika lantas Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengkabulkan permintaan gitu. Dalam ayat lain, wama yuridullah dan Allah itu tidak menghendaki kezaliman bagi hambanya. Bahkan Allah itu tidak mensia-siakan ciptaannya di muka bumi ini, kan begitu Ustaz ya. Itu yang harus kita luruskan. Kalaulah keturunan itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada pernyataan dari ahli medis bahwasannya sang ibu atau sang bapak itu mandul, jangan takut gitu. Jangan larinya ke dukun ya Ustaz ya. Iya. Kemudian banyaklah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah-hikmah kebaikannya juga ada di situ. Iya, benar sekali. Itu yang harus kita luruskan bahwasannya bagaimana gitu, bagaimana wanita-wanita ini yang dinyatakan mandul, sanggup enggak dia dapat melakukan ibadah minimal yang dilakukan oleh Maryam dalam kehidupannya, sehingga dinyatakan Allah dia merupakan wanita pilihan. Ini tambahan dari saya. Kembali lagi di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan dan menjelaskan kepada kita tentang kekuasaannya yang bersifat mutlak. Artinya apa? Artinya terhadap diri seorang Maryam, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu pilihan yang tepat untuk menjadikan Maryam itu seorang wanita yang istimewa. Ya, dan wanita yang istimewa yang telah dipilihnya dan telah disucikannya berdasarkan penyaringan-penyaringan yang cukup ketat. Dan yang menarik lagi di sini adalah bahwa keberadaan Maryam sebagai seorang wanita yang istimewa ini hanya terjadi pada diri Maryam. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi wanita pada masa-masa setelah Maryam itu yang akan melahirkan anak tanpa melalui proses hukum alam. Artinya apa? Terjadi hubungan intim antara seorang suami dengan istri. Keberadaan Maryam yang kelak melahirkan Nabi Isa itu hanya khusus pada diri Siti Maryam saja. Ya, hanya khusus pada diri Siti Maryam. Jadi jangan ini dijadikan alasan bagi orang-orang selanjutnya bahwa kalau Maryam itu bisa melahirkan anak tanpa suami, tanpa berhubungan, maka tentu aku bisa melahirkan anak tanpa ya sama seperti Maryam. Ini jangan dijadikan sebagai satu argumen. Yang salah adalah ada sebahagian orang yang mencoba untuk memang katanya Al-Qur'an itu ditiru. Cerita Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Oleh karena itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan manusia. Ini satu hal yang cukup salah. Sehingga banyak anak tanpa bapak. Banyak anak tanpa bapak dan si wanita merasa melepaskan diri dari tanggung jawab. Kenapa? Karena argumen bahwa Siti Maryam bisa melahirkan anak tanpa ada hubungan dengan seorang laki-laki. Ya, jangan dijadikan sebagai alasan untuk berbuat kejahatan, itu saja. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali memang kajian kita pada subuh yang berbahagia ini bahwa Siti Maryam adalah seorang wanita yang punya keistimewaan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada dirinya. Mungkin ini sajalah pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah. Untuk itu saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Syafiar LCMA memohon izin untuk mengundurkan diri pada perjumpaan kita pada kali ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada waktu-waktu yang akan datang dan kesempatan yang akan datang insyaallah. Terima kasih sekali lagi atas pendengarannya dan kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.